Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian yang biasa kita kaji di Sragen, yaitu Unwanul Hikam karya Abul Fatah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pernyataan beliau, fa in laqita aduwan falqahu abadan wal wajhu bil bishri wal ishraqi ghaddanu. Jika kamu bertemu dengan musuhmu, artinya orang yang memusuhi kamu, orang yang benci kepadamu, maka temui dia selalu dalam keadaan wajahmu berseri, senyum di hadapannya. Hal ini beliau isyaratkan kepada ayat di Fussilat 34, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balas dengan yang lebih baik, karena orang yang ada permusuhan denganmu, kalau kamu balas dengan yang baik, akan berubah menjadi orang yang dekat kepadamu. Demikian beliau mengingatkan tentang pentingnya muamalah atau menjaga muamalah, terutama kepada orang yang ada permusuhan itu pada dirinya, kepada kita. Dalam hadis Aisyah pula radhiyallahu anha, ketika seseorang minta izin ke Rasulullah SAW, beliau sebutkan, bi'sa akhul ashirah, bi'sa abul ashirah. Ini sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang, orang ini dalam pergaulannya. Begitu dia masuk, ditemui oleh Rasulullah SAW, beliau temui dengan ramah, disambut dengan baik, dengan muka yang berseri. Maka melihat itu Aisyah terheran radhiyallahu anha. Beliau tanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau tadi sebelum fulan masuk, engkau cela dia, sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang. Begitu dia masuk, engkau sambut dengan baik, dengan muka berseri. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada Aisyah, inna syiraron nas manittaqahun nas khasyata syarrih. Sejelek-jelek manusia adalah yang ditakuti atau dihindari, ditinggalkan orang lain karena ditakuti kejahatannya, atau ditakuti kejelekannya, atau di lafaz lain ittiqa fuhsyihi, karena ditakuti fuhusnya. Fuhus kata-katanya. Ini orang tahu kalau sampai berurusan dengan orang ini, fahish, kata-katanya tajam, jelek, mengumpat, mungkin apalah. Yang jelas ditakuti lisannya daripada berurusan dengan orang ini. Dari itu beliau sebutkan tadi wasiat untuk kamu itu membalas atau menemui orang yang bermusuhan denganmu dengan muka yang berseri, senyum. Ini satu sisi. Sisi lain yang kedua, orang itu juga, jadi sisi pertama, kamu yang selamat. Kamu selamat dari kejahatannya, karena dia melihat dirimu baik, menyambut dia, bermuamalah dengan dia, tutur katamu, sikapmu, orang kan akan tahu, membaca. Oh, fulan menghormati aku kok, fulan menghargai ana. Terbukti dari cara dia menyambut, menemui, wajahnya, cara bicaranya. Dengan itu, faidah yang pertama kamu dapati adalah kamu selamat dari kejahatan dia. Terhindar kamu. Faidah yang kedua adalah orang tersebut terpengaruh dengan muamalah yang kamu tunjukkan kepadanya. Terpengaruh karena baiknya muamalah kamu, bisa dia berubah. Subhanallah, Allah yang bolak-balikkan hati, yang asalnya bermusuhan berubah sekarang menjadi bersimpati sama kamu, menghormati kamu, segan sama kamu. Karena tabiat manusia, al-insan majbul bihubbi man ahsana ilai, orang pasti akan senang kepada setiap orang yang berbuat ihsan kepadanya, berbuat baik. Ya terpengaruhlah. Itu manusia, watak bawaan setiap insan. Pasti ada cinta, ada kesenangan kepada orang yang siapa saja berbuat baik kepada dirinya. Sekali lagi, contoh terbaik dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang bermusuhan dengan beliau. Banyak sekali sunnah contoh dari Rasulullah SAW, kesabaran beliau, hilm, kesantunan beliau, tidak menuruti atau tidak melayani kejahilan orang yang jahil. Makanya hilm disebutkan adalah, ada yang mengartikan ihtimal adal khalq. Ihtimal itu memikul ada gangguan orang lain, ya tentunya yang bermusuhan denganmu, yang ingin mencelakai atau merugikan kamu. Kenapa dipikul? Kamu tahu memikul itu kan berat. Layaknya kalau orang dulu bawa barang kanan kiri, dia taruh di pundaknya kayu atau bambu. Kan berat sekali. tapi harus dia tahan. Ya seperti itu, memang berat, bukan suatu yang gampang menyabarkan dirimu sendiri menghadapi gangguan atau ucapan, sikap yang sangat tidak mengenakkan. Keumuman orang gak akan tahan untuk membalas. Meledak ini emosi, terbakar perasaannya. Tapi hilm mengajarkan dan menuntut untuk kita pikul itu, kita tahan. Jangan dibalas, jangan dilayani. Ada pula yang mengartikan hilm adalah takhir mukafa'atiz zalim. Untuk sekarang ini, paling tidaknya di momen ini, di situasi sekarang ini, tidak mungkin kamu membalas atau melayani kedzaliman dia pada dirimu. Kamu tahu persis itu zalim, gak benar. Itu kejahatan, itu dusta, rekayasa. Tapi gak mungkin kamu balas sekarang. Kamu mau mengkanter semua itu, kamu balas, kamu menunda itu, enggak kamu balas. Itulah hilm, kata mereka. Hilm ini tersebutkan dalam banyak ayat, begitu pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, difusilat juga, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Enggak akan sama kapanpun yang namanya kebaikan dengan kejelekan. Yang kamu lakukan ini, yang kamu pilih, imma kamu memilih berbuat hasanah, berbuat baik, atau kamu memilih untuk berbuat sayyi'ah, kejelekan. Dia melotot, kamu juga melotot balas. Dia bentak, kamu mungkin lebih keras suaramu, kejelekan. Kebaikan dan kejelekan sampai kapanpun gak akan pernah sama. Termasuk tidak sama pula hasilnya, dampak dari masing-masingnya. Kebaikan punya dampak, kejelekan juga punya dampak. Dua-duanya punya hasil, ada dampaknya. Dan gak akan pernah sama, gak mungkin sama. Tentu kebaikan hanya menghasilkan kebaikan, berdampak baik. Juga di dalam Al-A'raf Allah katakan, khudhil afu wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah, tinggalkan orang-orang jahil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, turjumanul Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil, ajari dia Quran, faqihkan dia dalam agamanya. Kata beliau, Allah perintahkan mukminin untuk satu, ketika marah untuk bersabar. tidak menuruti amarahnya. Kan marah itu ada sesuatu yang kamu turuti. Kalau kamu menuruti, ya namanya orang marah biasanya akan terlampiaskan dengan kata-kata dia atau mungkin tangannya, karena dia menuruti marahnya. Nah, di saat dia marah, Allah perintahkan untuk sabar, tidak menuruti emosinya. Emosi dia menuntut sesuatu, jangan kamu turuti. Wal hilm indal jahl. Kata Ibn Abbas, sebagaimana Allah juga perintahkan mukminin untuk hilm saat menghadapi kejahilan. Tadi imma maknanya kamu tunda, tidak kamu turuti, tidak kamu layani sekarang, atau bahkan tadi kamu pikul, kamu tahan beban berat itu dari kedzaliman dan permusuhan orang itu. Wal afu indal isaah, dan memaafkan, itu yang Allah perintahkan saat orang berbuat isaah, berbuat jelek pada dirimu. Disebut isaah karena yusi'uka, membuat kamu enggak senang, jelek bagi kamu. Kamu sakit hati, kamu tersinggung, kamu mangkel, nesu, dan semisal itulah. Memang enggak enak, memang siapa bilang enak, memang enggak enak. Makanya keumuman orang ingin segera melunasi. Sekarang dia bayar, dia kontani. Tadi makanya hilm dia tunda. Kalaupun misalnya kamu mau balas, enggak harus sekarang. Enggak tepat momennya, waktunya. Tambah hancur kamu, tambah berabe urusanmu. Sementara kamu mungkin punya maslahat dengan orang ini. Mau enggak mau, kadang kamu menghadapi orang yang kamu butuh sangat kepadanya, ya disabari. Kata Ibnu Abbas, kalau itu yang mereka lakukan, Allah selamatkan mereka dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Allah selamatkan mereka. Musuhnya akan tunduk padanya, akan jadi baik kepadanya, kalau dia hilm. Yahlum, orangnya halim disebut. Allah tidak perintahkan kecuali itu kebaikan, itu yang terbaik. Allah Maha tahu itu yang terbaik bagi hambanya untuk dunia dan akhirat mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau sebutkan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsih, tidak pernah Rasulullah sallam dendam kepada dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Artinya marah karena pribadinya tersinggung, sakit hati, diganggu, disakiti, enggak pernah Rasulullah marah kemudian dendam kepada orangnya, balas, ini pernah nyakiti aku, fulan pernah, enggak pernah, kata Aisyah. Illa antuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillah biha. Kecuali kalau itu urusan dengan Allah, syariatnya, maka beliau marah karenanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Laisal khair an yakthur maluka wa waladuka." Khair, kebaikan, bukan ketika hartamu banyak, kaya banyak, sawahnya luas, mobilnya banyak, rumahnya megah, usahanya, bisnisnya besar, sukses. Ya mungkin itu di satu sisi orang anggap itu kebaikan, anaknya banyak, tapi hakikatnya bukan itu kebaikan. Saat khalifah dia mau meninggal, sudah tua, ya, karena antum tahulah kebanyakan penguasa nggak banyak ngerti tentang syariat, maka dia katakan, "Qad aflaha man kabur wa indahu aulad kibar." Sungguh bahagia, kata dia, orang yang sudah semakin tua seperti dia, terus mau mendekati kematian, sementara dia melihat anak-anaknya sudah pada dewasa. Yani dia maksud, ya mungkin keumuman orang menganggap itu, kan tenang orang tuanya. Istilah orang awam, sudah pada mentas anak-anaknya. Ini sudah punya kerjaan sana, ini sudah berkeluarga, ada cucunya bahkan. Gak ada yang dia mikiri apa. Yang dimaksud kalau sebaliknya, dia mau mati, ini sudah tua, sakit-sakitan, sementara dia masih punya anak kecil. Kemana-mana pikiran ini, ya apa ini anakku masih kecil, siapa yang ngopeni nanti, bagaimana hidupnya, kesana kemari pikirannya. Sementara ini anaknya sudah pada besar, sudah pada jadi orang istilahnya. Tapi di situ ada Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Maka diingatkan oleh Umar, "Ya Amirul Mukminin," karena masih khalifah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Hakikat orang yang bahagia itu orang yang mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari noda kemusyrikan, bid'ah, maksiat, menjalankan perintah Rabb-nya, banyak berzikir, banyak sholat. Dia yang bahagia. Beda sudut pandang orang arti kebahagiaan. Walhasil, seperti yang Ali katakan, kebaikan bukan saat hartamu banyak, anakmu banyak. Walakinnal khair an yakthura ilmuk wa ya'dhuma hilmuk. Kebaikan itu saat ilmumu banyak, artinya bertambah keilmuanmu, ilmu nafi, dan besar pula bersamaan dengan ilmu itu besar hilmu. Kamu dikenal orang yang halim, hilm, tadi. Kamu tahu maknanya. Di situ segala kebaikan, kata Ali. Itu khair, azim. Kamu menjadi orang alim, kamu beramal dengan ilmumu dan hilmu besar, kuat. Begitu pula disebutkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, la yablughu ar-rajul mablagh ar-ra'i hatta yaghliba hilmuh jahlah. Orang itu enggak akan sampai pada puncak ra'i. Ra'i itu artinya dia dianggap orang berakal, orang pinter, orang yang masya Allah dipuji. Dia gak akan sampai ke sana kecuali saat hilm dia mampu mengalahkan kejahilan dia sendiri. Hilmnya kuat. Wasabruhu syahwatahu. Saat kesabaran dia mampu mengalahkan syahwatnya. Wala yablughu dzalika illa biquwwatil hilm. Dan sekali lagi terkait syahwat juga, enggak akan dia sampai ke sana kecuali dengan kekuatan hilm. Di situ orang mencapai tingkat tinggi. Di situ beda satu dengan yang lainnya. Ketika Amr ibnul Ahdam rahimahullah ditanya, ayur rijal asja', siapa sih orang paling syaja'ah, paling berani? Berani dalam artian kemuliaan, bukan berani nekat. Berani nekat banyak. Hakikat syaja'ah, orang yang betul-betul disegani karena gentle. Beliau jawab, man radda jahlahu bihilmi. Orang yang mampu mengendalikan kejahilan dirinya dengan hilmnya. Arabah ibni Aus, tokoh di kaumnya, sangat disegani, sangat dicintai oleh mereka. Melihat itu, Muawiyah radhiyallahu anhu ingin belajar darinya. Maka ditanya oleh Muawiyah, kok bisa kaummu begitu cinta kepadamu, begitu segan, begitu hormat memuliakan dirimu, dengan cara apa kamu dapati semua itu? Kata Arabah, kuntu ahlum an jahilihim. Satu, kalau dari mereka jahil tadi mengganggu, menyakiti, aku memilih untuk hilm, memikul tadi, enggak membalas, enggak meladeni kejahilan mereka. Wa u'tisa ilahum. Yang kedua, kalau dari mereka ada yang minta sesuatu, dia punya hajat apa, aku beri. Wa as'afi hawa ijihim. Dan yang ketiga, yang punya hajat punya keperluan, aku bantu semampuku untuk hajat dia bisa terlaksana. Itu diketahui oleh kaumnya, ma'ruf, bukan satu dua orang saja, bahwa Arabah bin Aus paling dermanya orang, ringan tangan istilahnya, suka memberi, gampang, loyal, bantu hajat orang, dan halim ketika orang bermusuhan atau mengganggu dan menyakiti beliau. Subhanallah, antum lihat hidayah. Arabah bin Aus ini anaknya Aus, abahnya namanya Aus. Aus ini Aus ibnu Qaidhi. Siapa Aus ibn Qaidhi ini? Abahnya Arabah. Dia pembesar tokoh munafikin. Dia yang mengatakan inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah. Enggak mau ikut perang bersama Rasulullah SAW, enggak ikut jihad, cari-cari alasan, ya Rasulullah, rumah kami banyak perempuan di dalam. Walau kalau bukan karena itu ikut kami, betapa pinginnya kami ikut jihad bersamamu, membelamu ini. Cuman subhanallah, di rumah banyak anak-anak gadis, putri, ada ibu saya, ada akhwat, ada ini itu. Munafikin. Intinya dia gak mau perang. Ini yang mengucapkan Aus ibn Qaidhi, bapaknya. Subhanallah, anaknya jadi orang terhormat. Hidayah. Ala kulihar tadi, bahwa beliau dikenal halim menghadapi kejahilan, gangguan atau kejahatan kaumnya. Maka dari situ Muawiyah ambil pelajaran, dan beliau sampai jadi khalifah, raja pertama dalam Islam dan raja terbaik di dalam Islam, radhiyallahu anhu arda. Maka Muawiyah katakan, alaikum bil hilm, hilmlah kalian, hilmlah. Walihtimal, pikullah, dipikul. Tadi tahan, sabari, hatta tumkinakum fursah, tunggu sampai kamu punya momen, punya kesempatan. Kadang kan momen tidak memungkinkan. Misalnya kamu cuma 5 orang ngadepi orang sak desa, ya, kalau mau ngotot ya remuk kamu. Momen saat itu gak mungkin, ditunda tadi. Contoh saja, tadi kata Muawiyah, sampai kamu punya momen untuk balas. Sekarang kamu yang berkuasa, sekarang kamu yang kuat. Kata Muawiyah, fa idza amkanatkumul fursah, begitu kamu yang punya momen, sekarang kamu yang kuasa, kamu yang kuat, kamu yang banyak, fa alaikum bisafah wal ifdal, lakukan memaafkan dan berbuat ifdal, tunjukkan keutamaanmu bahwa kamu bukan orang murahan. yang dendaman, diingat-ingat. Kan itu orang murahan, rendah sekali. Kejadian setahun lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kamu ingat-ingat, gak kamu lupa-lupa. Oh, wallahi fulan, ini yang waktu itu mengatai aku begini, begitu. Kapan dia katakan itu? Dulu 10 tahun yang lalu. Ya warajal, lulusan 10 tahun kamu ingat-ingat. Ini dulu yang berbuat begini, berbuat begitu. Itu orang rendahan. Makanya kata Muawiyah, tunggu sampai kamu punya momen. Tunda sampai kamu punya kesempatan. Begitu kesempatan itu ada di tanganmu sekarang, jadikan yang orang tahu dari kamu, kamu memaafkan. Kamu berikan keutamaan pada mereka. Enggak leleh bagaimana hati orang. Leleh hatinya ngelihat orang semulia ini. Dulunya mereka yang sakiti, mereka yang ganggu, mereka yang zalim, mereka yang jahat. Sekarang berubah, bahkan dia posisinya di atas, malah berbuat baik, memberi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebaik-baik contoh. Kamu tahu kan apa yang mereka lakukan, saudara-saudaranya? Sampai Nabi Yusuf Allah beri kekuasaan, dan keluarganya, saudara-saudaranya dalam keadaan butuh. Masa paceklik panjang, sulit bahan pakan, dikasih, diberi. Gak hanya itu, gak disebut sama sekali perbuatan mereka kepada beliau. Sama sekali gak ada dendam, gak ada ini. Satu huruf pun gak disebut. Yang beliau sampaikan hanya waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badu. Alhamdulillah Allah beri kebaikan padaku. Allah keluarkan aku dari penjara. Beliau dipenjara karena perbuatan siapa? Imra'atul Aziz. Ratu ini istri penguasa atau bersama wanita-wanita yang lain, makarnya mereka. Bukan saudara-saudaranya, gak ada hubungannya. Itu yang beliau sebut. Dan Allah datangkan kalian dari jauh, badu. Bahkan hajat mereka gak disebut. Beliau hanya mengisyaratkan, Allah datangkan kalian, alhamdulillah, dari negeri yang jauh sana, kampung yang jauh. Jadi kedatangannya atau jarak negerinya yang jauh yang beliau sebut, bukan hajatnya. Kalau orang rendahan akan mengatakan, sekarang kalian butuh ya, giliran kalian butuh sembako, kalian datang ke aku. Hajatnya yang disebut. Nabi Yusuf bukan itu. Bukan orang rendah itu. Beliau hanya sebutkan, alhamdulillah, kalian datang dari jauh. Ya padahal dari jauh juga niatnya itu kan, ngambil atau minta bantuan. Tapi gak disinggung sama sekali. Dan yang disebut kesalahan, masalah penjara tadi, kalau orang rendahan akan ngungkit-ngungkit. Sekarang kalian minta-minta sama aku, gak malu kalian? Gak ingat kalian apa yang kalian lakukan dulu? Tega kalian ninggalkan aku sendirian. Kalian taruh di sumur. Kalian pisahkan aku dari abahku. Kalian jahat ini itu. Wala disebut. Sama sekali gak disebut oleh Yusuf. Apa yang mereka lakukan itu? Helm. Sampai punya momen. Sampai punya kesempatan. Itu pun helm beliau. Seperti Muawiyah katakan. Enggak hanya itu bahkan. Antum tahu yang Allah sebutkan. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Beliau melibatkan diri masuk dalam keadaan sama sekali Nabi Yusuf tidak punya kesalahan sedikit pun, nggak punya kesalahan kepada saudaranya, murni semua itu kesalahan saudaranya, tapi beliau memasukkan ke situ. Setelah syaitan rusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, itu sekali lagi menjaga dan membenahi hubungan, orang akan luluh padamu. Misalnya kamu dengan fulan, temanmu, ikhwanmu, siapa saja, tetanggamu di masyarakat, kamu tahu dirimu gak salah sama sekali, murni 100% dia yang salah, dia yang keliru, tapi gak bijak, bukan hikmah, bukan arif, kalau kamu menyebut semua kesalahan itu padanya. Kamu sih yang memulai, kamu yang jahat, kamu yang, walaupun memang iya, tapi gak bijak untuk katakan, kamu mengucapkan itu. Akan bijak kalau kamu katakan misalnya, yes, masing-masing kita punya kesalahan. Padahal kamu gak ada salah. Bersih sama sekali. Ya kalaupun ana, saya ada kekeliruan juga, saya mohon maaf, minta ini. Kan begitu. Helm merubah orang yang bermusuhan menjadi cinta dan hormat kepadamu. Makanya kata Ibnu Umar, dan beliau siapa beliau, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Quraisy. Dan kamu kan tahu Quraisy suku atau kabilah besar, kabilah yang sangat mulia. Ya di situ juga Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Kata Ibnu Umar, nahnu ma'syara Quraisy na'uddul hilm wal jud su'dad. Kami orang-orang Quraisy menganggap hilm tadi dan jud derma, suka memberi, gampang memberi, itu su'dad. Su'dad itu kepemimpinan, artinya tinggi derajatmu. Orang tidak akan mencapai itu su'dad, ya orangnya akan disebut sayyid. Dari su'dad itu, sayyid kan orang terhormat, orang mulia, pemimpin. Dia gak akan mencapai itu kecuali dengan dua ini, hilm dan jud. karom, royal, derma, suka memberi. Tanpa keduanya jangan harap kamu akan menjadi orang yang dimuliakan. Gak harus pemimpin dalam artian jadi raja, khalifah, presiden, ya, bukan itu. Tetapi orang yang dihormati sangat, disegani oleh kaumnya. Di Quraisy modal utamanya dua ini untuk mendapat su'dat, untuk kamu jadi sayyid: helm wal jud. Orang bakhil, pelit, ya jangan harap untuk jadi sayyid, untuk dimuliakan. Orangnya bakhil, pelit. Begitu pula yang gak ada helmnya, gak punya helm, gak ada dirinya, gak akan mencapai su'dad. Muhammad ibn Ali rahimahullahu ta'ala juga pernah menyatakan, man halum waqa'irdahu. Orang kalau halim akan terjaga kehormatannya. Bagaimana? Orang gak akan menyentuh atau membicarakan kehormatan dia. Gak punya alasan orang untuk mencela, membicarakan jelek dia. Fulan begini, fulan begitu. Dia orangnya halim. Mafhum mukhalafahnya, orang akan gampang mencela kamu, membicarakan kehormatanmu, kalau kamu gak punya helm. Dibuat bancaan kehormatan kamu, dibuat bulan-bulanan diomongi sana sini, karena kamunya gak halim. وَمَنِ اِحْتَمَلَ الْمَكْرُوهِ كَثُرَتْ مَحَاسِنُهُ. Kata Muhammad ibn Ali, orang kalau memikul makruh yang tidak dia senangi, tadi berat memang, tapi dia tahan, dia pikul, itu akan banyak sekali kebaikannya. Dia akan dapati banyak hal-hal positif, pasti. Kalau dia memaksa diri, memikul dan bersabar atas gangguan kejelekan orang lain terhadap dirinya. Ya begitulah kenyataannya yang Muhammad ibn Ali sebutkan. Semakna dengan itu, pernyataan Syabib ibnu Syaibah, man sami'a kalimah yakrohuha fasakata ingkota'a anhumah yakrohuh. Orang kalau mendengar satu kata dan itu tidak menyenangkan dia, satu kata itu membuat dia hawas, emosi, pegel, dia sakit hati. Tapi ya dia memilih untuk helm, dia diam tidak melayani. Putus dengan itu, selesai. Apa yang tidak dia senangi, ya cuma sekali itu saja. Wa in ajab sami'a aktsar mimma yaqra. Tapi kalau dia jawab, melayani, dia ladeni itu, dia akan mendapati kejelekan lebih dari yang sebelumnya. Ya, sekali itu mungkin kalimat begitu tajam orang ucapkan. Yes, kamu sabari, ya cuma sekali itu kamu dengar. Tapi kalau kamu jawab, kamu alasan orang macam-macam, ini harus saya klarifikasi, ini begini, ini begitu. Kamu bantah, akan kamu dapati 100 atau mungkin 1000 kata yang menyakitimu. Makanya mending kamu memikul, terus cuma satu itu yang kamu dapati, daripada kamu mendapati 100. Satu aja sudah sangat berat, pahit. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, derajat atau sifat hilm, sabr, alal adha, menyabari gangguan, orang ganggu kamu, nyakiti kamu, wal afu anidh zulm, kamu maafkan yang zalim. Ini tiga ini, hilm, sabr, afu, afdalu akhlaqi ahli dunia. Itu seafdol-afdolnya akhlak ahli dunia. Akhlak baik kan banyak, tapi paling afdolnya tiga ini, kata Syekhul Islam. Hilm, sabr, dan al-afu, memaafkan. Disebutkan juga oleh Al-Attabi, al-hilm mu'awinus salamah. Hilm itu akan membuatmu dalam keselamatan. Artinya kamu akan selamat. Kamu akan berada di atas kebaikan. Asal kamu halim. Wa mufariqul malamah. Dan gak akan ada yang mencela kamu, karena kamu halim. Gak ada, gak pernah ada orang mencela, menjelekkan kamu karena kamunya halim. Yang ada kamu dipuji. Masya Allah fulan, kamu akan dihormati. Itu yang membedakan orang. Kata Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, min akhlaqil anbiya wal asfiya al akhyar at-tahirah qulubuhum, termasuk dari akhlak terbaik para nabi, para asfiya, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, para wali Allah yang suci hatinya. Dari akhlak terbaik mereka, kata Fudail, al-hilm wal-inabah, banyak bertobat kembali kepada Allah dalam segala urusannya, wahadun min qiyamil lail, dan kamu punya waktu untuk sholat malam walaupun hanya satu rakaat. Bahkan yang jelas di malam itu ada yang kamu pakai untuk sholat. Itu yang menyamakan para orang-orang soleh dengan para nabi. Itu yang bisa mereka tiru, kemuliaan yang ada padanya. Hilm, inabah, dan hadzun min qiyamil lail. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hilm ini hanya ada pada orang-orang besar, besar dalam artian maknawi, besar jiwanya, orang-orang yang tinggi kehormatannya. Anas ibnu Malik radhiyallahu an pernah meriwayatkan, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau menggunakan pakaian Najrani. Jadi Najran, pakaian itu ghalidul hasyiah, bagian atasnya sini, ini kerahnya ini kaku atau keras. Maka didatangi Rasulullah SAW saat itu oleh seorang A'rabi Badui, fajabadahu biridaihi jabdah syadidah. Dia datang langsung saja menarik kera Rasul ini dengan keras, tarik ini, kencang sekali dia tarik. Kata Anas, aku sampai melihat bekas di leher Rasulullah SAW merah, atau karena ini keras dan kaku ketika di ini kan ada bekasnya. Aku lihat itu, kata Anas, membekas di leher Rasulullah SAW. Lalu dengan kasarnya dia, si Badui ini, katakan, ya Muhammad, bagikan kepadaku harta yang Allah berikan padamu. Wala dengan baik ngomong, oh, ya Badui, hidupnya memang keras dan kasar. Rasulullah SAW menengok kepadanya sambil tersenyum. Beliau perintahkan, berikan dia, berikan dia, kasih yang dia minta. Halim, wala, gak ada lebih dari itu, Gak ada kata-kata lebih dari itu. Beliau hanya senyum dan beliau perintahkan kasih dia, berikan. Walau ada kalimat misalnya, kamu ngapain narik-narik begini, lain kali jangan seperti ini, kasar kamu, gak usah ini, gak ada. Kamu lihat halimnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi kisah Aisyah yang Rasul sebutkan ini orang jelek, orang buruk. Begitu masuk beliau senyum ramah menemui. Disebutkan karena orang ini safih, musallat ala qaumi. Orang ini bodoh. Tapi subhanallah, dia mimpin di kaumnya. Artinya dia orang yang punya massa banyak. Itu yang dikhawatirkan. Kalau ditemui dengan gak baik, dia merasa tersinggung. Dia merasa kok dia sebagai tokoh di kaumnya kok gak dihormati ini. Dia pulang bisa saja memprovokasi kaumnya. Ternyata betul memang Muhammad itu begini, begini, begini. Akan lebih parah dampaknya. Tapi dengan dia disambut begini, dia merasa tersanjung, merasa dihormati. Dan itu yang akan dia sampaikan ke kaumnya. Luar biasa, aku dihormati. Ditemui oleh Rasulullah SAW begini begitu. Dampaknya kan besar terhadap dakwah. Hilm. Walhasil karena keutamaannya, banyak para nabi alaihimussalam Allah sifati dengan hilm. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya di At-Taubah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Wa inna Ibrahim la'halimun awwahun munib, di surat Hud. Kata Qasim bin Salam Abu Ubaid, ini menunjukkan bahwa hilm sedikit di manusia, jarang kamu akan dapati. Ismail Allah juga sebutkan dalam Shafat, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah sifati dengan hilm. Begitu pula Nabi Hud alaihi salam dan para nabi-nabi yang Allah utus kepada kaumnya. Abu Hurairah meriwayatkan seseorang datang ke Rasulullah SAW meminta pelunasan hutangnya. Rasulullah SAW berhutang padanya. Cuman dia datang dengan kasar, omongannya juga jelek. Ya, antum tahulah kadang orang kalau dia merasa yang punya piutang, Kadang orang bisa aja bentak-bentak orang yang berhutang kepadanya. Ayo kamu nih kapan mau bayar? Sudah jatuh tempo ini. Dasar kamu memang oh ini itu. Oh, dia yang punya hak. Mendengar itu beberapa para sahabat yang ada ya mau membela Rasul Zalam tentunya. Mau melakukan sesuatu pada orang ini, mau diapakan sama mereka. Melihat itu maka Rasulullah katakan, da'uhu, biarkan, biarkan dia. Omongannya jelek kepada Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, da'u, biarkan, jangan diganggu. Fa inna li sahibil haqi maqala. Ya orang punya hak, bisa saja bicara. Ya seperti tadi, oh, kamu yang punya hak. Kadang orang bisa, misalnya saja itu ruko milik kamu atau rumah, si penyewa gak keluar-keluar padahal sudah jatuh temponya, kamu bisa aja bentak ngusir, keluar dari sini. Kamu ini itu, oh, dia punya hak. A'tuhu sinnan mithla sinnihi. Lalu Rasul sampaikan kepada para sahabat, bayarkan kepada dia sama seperti usia yang aku ambil darinya. Para sahabat katakan, ya Rasulullah, enggak ada yang sama usianya. Ya ini beliau ambil unta misalnya usia setahun waktu itu. Jadi kamu kasih unta setahun ke dia. Dicari oleh para sahabat, enggak ada ya Rasulullah unta setahun. Ada 2 tahun mungkin lebih dari itu, ya lebih mahal tentunya. Maka Rasul katakan, "A'tu." Kasihkan saja kepada dia. Bayarkan. Fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Karena yang termasuk terbaik dari kalian, salah satu pertanda kalian itu terbaik adalah yang terbaik di dalam melunasi hutangmu atau hak orang lain padamu. Maka dibayar kepada dia unta lebih besar atau lebih tua usianya, ya tentu lebih mahal harganya semestinya. Tapi itulah pelunasan yang lebih baik Rasulullah contohkan. Sallallahu alaihi wasallam. Hilm. Bahkan para sahabat yang mau membela Rasul pun enggak dibenarkan oleh Rasulullah. Da'u. Enggak usah, diam. Biarkan. Kan kalau orang yang tidak halim, bahkan orang yang enggak mulia, bisa aja dia diem. Dia mendiamkan memang dia menyetujui. Dia merasa puas, kalaupun bukan dia yang balas, ini anak buahnya ini. Megang orang itu, mungkin mukul, mungkin apa, terbalaskan. Nanti kalau diingatkan, oh bukan aku, itu anak-anak yang berbuat. Ya kenapa gak kamu tegur, kenapa gak kamu hentikan, kenapa gak kamu larang. Rasulullah gak membiarkan. Da'u, jangan-jangan, biarkan. Gak dibenarkan oleh Rasul Salam ketika para sahabatnya mau berbuat sesuatu. Halim menghadapi kejahilan orang. Kata Anas Ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan, orang yang paling terbaik akhlaknya. Suatu hari, kata Anas, pernah beliau yang menyuruh aku untuk suatu hajat keperluan. Anas, ini. Aku keluar, di tengah perjalanan, ya Anas kan tentu tahu, radhiyallahu an, masih belia sekali usianya saat Rasulullah masuk Madinah. Ya namanya anak, antum tahulah. Ketemu dengan anak-anak sebayanya sedang main di pasar, maka terlupakan Anas dengan hajat Rasulullah SAW, ikut main bersama mereka. Terus asyik bermain sama teman-temannya. Sampai kemudian kata Anas, Rasulullah SAW nyari, ini Anas kemana, gak kembali-kembali, hajat juga belum selesai. Beliau datang mencari, kelihatan Anas bersama teman-temannya di pasar tadi. Beliau pegang belakangku, aku noleh, Rasulullah ternyata. Beliau hanya senyum. Beliau senyum, lalu beliau katakan kepadaku, pergilah wahai Anas, untuk hajat tadi yang aku sampaikan padamu. Kata Anas, aku berkhidmat kepada Rasulullah 7 atau 9 tahun semenjak kedatangan beliau Madinah. Demi Allah, kata Anas, tidak pernah sekalipun beliau menegur atau menyalahkan aku karena sesuatu yang aku lakukan. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau berbuat begini? Kenapa engkau malah main? Kenapa? Enggak ada. Atau sesuatu yang belum aku lakukan, tidak pernah beliau tegur, kenapa engkau tidak lakukan? Bukannya seharusnya kamu begini? Enggak pernah. Dan itu hilm, salah satu dari bentuk hilm. Kamu bayangkan orang kalau ditegur seperti itu kan malu. Misalnya kamu sudah nyampaikan ini itu, atau emang itu kesepakatannya, ternyata dia ngelanggar atau apalah, gitu. Ya emang dia salah. Tapi kalau kamu katakan itu misalnya, gimana kamu? Kan kemarin sudah aku bilang begini-begini, merah wajahnya. Dia bantah gak mungkin karena tahu memang dia salah. Muhrij, situasi yang sangat tidak mengenakkan. Hilm, tidak demikian. Atau sebaliknya, seperti kata Anas, yang dia lakukan salah. Ya Allah, kok begini? Kan aku bilang yang speknya seperti ini, seharusnya kamu begini. Sama, orang akan malu. Makanya kata Anas, 7 atau 9 tahun aku bersama Rasulullah, tidak pernah sekalipun aku dengar itu dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa contoh dari hilmnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menghadapi orang jahil yang menyakiti, mengganggu Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Toladan, contoh terbaik bagi seorang muslim dalam bermuamalah menghadapi orang yang jahil kepadanya. Kembali kepada unwanul hikam, makanya beliau sebutkan tadi, temui, hadapi orang itu selalu dengan senyum, muka manis, kata-kata yang baik. Maka orang siapapun yang memusuhi kamu dengan helm dan ihtimal memikul kesalahan orang akan berubah jadi baik pada dirimu. Manfaat dan keutamaannya kita cukupkan sekian untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.